Faslun wa taqul ya gulami bis salati wa bil ya'i fasqan wa iskanan bil alifi. Idza kana al munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Iza kanal munada insyaallah biswajah taliknya Iza kanal munada mudhafan ila ya'il mutakallim ka gulami ditulis inda qali munada hadha iza kana idhafata mahdhah wa hadha iza kana idhafata mahdhah ada idza kana idhafata mahdha wa in kana idhafatuhu ghayra mahdha wa in kana idhafatuhu ghayra mahdha nahu qawlika ya mukrimi walaysa fihi illa lughatani isbatul ya maftuha aw sakinah wa aidan idza kana mudhafan ila ya'il mutakallim alladhi fihi akhiruhu alifun maksura fayajus fi lughatin wahidah faya isbatu al-ya faya isbatu al-ya mislu fata fatakul ya fataya ya fat ya fataya ini kawan perlu difahami dulu ya idofa itu ada berapa ya kawan ada dua ya dua kan dua mahdha dan ghairu mahdha ya kan mahdha dan ghairu mahdha kalau idhafa mahdha idhafa mahdha itu mudhofnya itu enggak sifat kayak ulam jadi sifat enggak nah, maka ulam ini idhafa apa ini mahdha. Nah, kalau idhofahnya itu mahdhah memiliki sittatul lughat. Sittul lughatin pada munasa ya, bab munasa. Kalau idhofahnya ghairu mahdhah punya dua lughat. Contohnya apa nih? Ba ya dharifi. Ini idhofah apa ini? Ghairu mahdhah mahdho karena dharif isim fa sifat ah dharif ini punya berapa ini sifat apa lughatan apa lughatan ini satu isbatu alya maftuha jadi apa Ibi. Ya. Atau kedua, bo ribi sukun. Jelas ini. Jadi kalau kalau apa? Kalau idofanya itu ghairu mahdhah punya dua lughah. Satu bo ribi ya, ya mutakallimnya di iki lughah, memang lughah ngono. Kedua apa bo ribi? Iki yang harus diapain ya? Ini yang harus kan? Lah. Kedua, kalau mahdhah tapi akhiruhu alifun maksurah. Kayak fata. Fata ada ya mutakalim. Fata itu mahdhah atau mahdhah? Mahdhah. Tapi akhirnya apa? Alif maksur maksurah. Kayak fata ini kenapa ada maksur kan? Bagaimana kalau mendadaknya? Ada satu lugatnya yaitu di fata. Menjadi ya fata ya. Apa yang kata ini? Hai pemuda U. Ya ini apa yang mutakal? Bukan di bawah ya apa? Tai keliru. Ya fata ya. Jelas ini? Jelas? Oh iya fata. Enggak. Tapi tulisannya kok ngomong bukan ke ibu? Fata. Enggak ini. Harusnya ada ini. Fata. Fata ya gini. Ya fata ya analisnya. Ya fata ya. Jelasin insyaallah. Ya fata ya. Ya fata ya. Fata ya. Ya maksudnya ada. Ya. Jadi bukan ya fatai ya. Ini cara untuk munada yang ada. Baik. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Ini apa? Ila ya'il mutakallim ka gulami beda apa? Idhafa mahdho. Idhafa mahdho. Bisami ana dua lo idhafa mahdho ghairu mahdho. Kita ini mahdho dan ghairu mahdho. Jaza fihi sittatu lughat. Boleh padanya 6 lughah. Boleh 6 lughah. Satu ya gulami bisbatil ya sakinah. Gulami ya-nya ada disukun. Kaqouli ta'ala ya ibadi, ya ibadi, ya-nya ada di situ disukun. Wasaniyah ya gulami bisbatil ya sakinah. Wa ibqa'il kasrati dalilun 'alayya ya ibadi, ya sukun dengan membuang ya-nya, membuang ya-nya dihati ya sakinah dengan membuang ya sukun, tapi wa ibqa'il kasrati dan ditetapkan kasrah dalilan 'alayya, dalil ala apa? Ala apa? Ala ya-nya yang dibuang. Salisa dhammul kharfi alladzi kana maksuran li ajli ya. Man dhamma huruf yang awalnya ya, yang awalnya kasrah dikarenakan ya. Misalnya sekarang ulamun asalnya apa ini? Wafa. Kemudian ketika ada ya, maka dibaca apa kan? Kasroh. Ya kan? Gulami kan yang dibuang. Nah. Sekarang enggak. Dibuang apa namanya? Di doma. Dengan membuang apa? Ya. Makanya. Dhammu al-harfi. Baik. Mendoma. Huruf. Yang awalnya itu di kasroh. Karena. Ya. Nanti jadinya kan dibuang. Ya-nya dibuang. Lah karena ya-nya dibuang, dikembalikan lagi ke asal. Paham siap? Nah. Waya lughatu ba'isa, ini lughatu yang lemah kali ini. Hakau min kalamihim Mereka menceritakan dari omongan mereka, ya ummu la taf'ali. Ismana ya ummu la taf'ali? Ya ummi la taf'ali. Bidzommi. Wa quri'a qala rabbukum bil haqq bidzommi. Tadi insyaallah Pak. Terusnya. Sekarang soal, gimana cara mengirupnya ini, Wan? Apa harusnya ya Rabbu itu? Itu caranya mengirup ya. Nah, ini fasih atau nasih dia? Gitu ya. Jadi cara mengirupnya gini, Wan. Ya Rabbu itu apa? Rabbu itu apa? Mangsub. Mangsub ya kan? Dia kan mendapatkan mangsub. Dengan fathah mukot, mukot jaroh. Itu. Mana amin duriha, qoblal ya'i, al-mungkoliba, alifan, mahdufan. Apa ya, Wan? Tulisin. Saya kerti enggak. Rabbu itu bil fathah muqaddarah ala ma qabla al-ya'il mahdhufa al-madhmumah ma qablaha. Ini dari guru saya ini. Fathah muqaddarah alama qabla al-ya'i al-mahdhufah al-madhmumah ma qablaha. Ar-rabi'ah ya ghulamiyah. Jadi kalau dibaca, jadi Rabbu itu fathah muqaddarah alama qoblal ya, atas apa-apa yang sebelumnya dibuang, yang di dhamma apa? Apa-apa yang sebelum-sebelumnya. Malah ini unu. Kalau siapa bini Allah gak repot, soalnya munajat dia kan. Dia kan munajat, munajat mudhof. Gitu. Oh gitu, kita ilah udhan. Jadi kok kayak koblu gitu. Lama nan. Eh risalah. Ya wisalah, nahwe ini gitu. Taib Rabi'ah. Ya hulamnya. Kalau antum lihat lagi di kitab Al-Irab miliknya Syekh Muhammad Muhyiddin. Aduh, wani rok akeh poli. Nah iki. Tebe pening. Jadi masalah nah itu masalah. Naam. Ya gulam ya fi fathil ya. Qala Allah taala ya ibadia. Nih di fathah ya-nya ini. Qala. Taib ya-nya ada di fathah. Khamisa ya gulama. Atau apa? Gulama. Gula? Gula ma. Mana tahu ai? Gono alif, gono fathah. Enggak ada fathahnya. Baik, kita baca dulu. Biqal bil kasrati dengan membalik kasrah allati qabla al ya'i al maftuha yang sebelum ya di fathah sebagai fathah. Fatang qalibul ya alifan, lalu ya diganti dengan alif li taharrukiha wang fitahi maqabla. Kita ini sekarang Thank you. Bikol bil kasrah. Sekarang ulang aja. Ya. Gulam. Ini asalnya apa gulam? Bikol bikol bil kasrah. Allati qoblal ya. Qobla asal kasri. Ini kan ya. Bikol bil kasrah. Allati qoblal ya. Qoblal ya. Qoblal ya kan? Qoblal ya. Saya kenang. Ya wes ronase ronase ronase ya. Kan kenangan ini. Saya sini. Dengan apa? Qoblal kasra. Kasra ini diganti kan kasrin qoblal ya. Qoblal ya maftuha. Ini kan ya, boleh masukkan ya. Bikal bil kasra allati qoblal ya al-maftuha diganti fathah. Dengan mengganti kasra. Yang kasra ini sebelum ya yang di fathah. Sebelum ya yang di fathah. Jadi kan mana ya, ya di fathah? Kan ya kok gola mi. Ya gola mi ya kan gitu kan. Nah, mana sebelum ya? Mana sebelum ya yang di fathah? Adalah mim yang dikat kasro. Jelas? Jelas? Diganti fat fathah. Gula. Kata-kata? Gula maya. Ingat ya kan? Ingat lho. Atau kata masuk halu. Masuk ini sifatnya ya ya. Dengan mengganti kasro. Yang sebelum ya yang di fathah. Jadi mengganti kasro. Yang kasro ini posnya sebelumnya yang di. Yang di apa? Ayo. Setelah itu batang koli bulia mana ya? Ini kan batang koli bulia alifan iya ganti alif gula. Tadi itu kan lewat ganti alif. Kenapa ganti alif? Lita haruki ya karena dia haruki kan? Ya kan? Dan sebelumnya apa sebelumnya? Fatha maka mengganti gula ma gula ma. Jelas ini kan? Senara jelas ini, apa jelas jelas. Cek tadi, gula, mi, ya, coba mi, ini, itu mi. Pertama gimana ini? Pertama ini. Ini gimana ini? Gula, terus. Iya, terus sih. Iya benar, terus barang udah ganti. Mimnya. Mimnya di mim ini terletak apa? Sebelum ya yang di mat fathah maka diganti. Ma. Setelah itu mim. Kenapa mereka dengan alif? Sekarang dia berharokat kan? Berharokat sebelumnya fathah diganti dengan ya. Itulah. Ya hasrata dia yang setelah duhai celakanya aku ngono ikhwan. Ya hasrata itu duhai celakanya aku. Baca pas ini. Hasrata itu ya hasrati. Ya ya ya hasratia. Hasratia. Hasratia. Hasratia. Tinya diganti dengan saya. Alif diganti dengan ta. Ya hasrata. Alhamdulillah kita tahu ya. Dulu kita ya hasrata. Apa yang suka arti ini? Dua celaka aku. Aku kundi. Ya asafa. Nah dalam Quran ya asafa. Ya asafa kan? Enggak ditanamin kan? Kan gantung. Enggak kan? Apa tanamin? Ya asafa, ya asafa ala Yusuf. Ya asafa, duhai kasihannya aku ala Yusuf kepada Yusuf. Asadisa ya gulama. Ini persis dengan di, apa? Persis dengan ini. Persis dengan gulama. Bodoh, cara nih. Cuma bedanya apa? Iki dibuang alif e. Gula ma. Mau sekali persis ya. Persis perbaiki. Cuma dibuang alif. Proses poso. Cuma dibuang alif, alifnya. Bifa bihadzil alif wa ibqa al fathah ala lai. Dengan membuang alif dan tetapnya fathah sebagai dalil alif yang asal dan baru dibuang. Jelas insyaallah. Baik. Kakauli syair walas tu biraji'in ma'fata minni. Bila fawala bilaita walaula anni. Mana ini? Aubikoli ya lahfa. Ini ya lahfa. Bila fa. Asalnya bila fa. Itu bila fa. Wakauli la takulau. Artinya apa? Apa? La takulu ya gulama bisalat. Aibidom milmi wa fatihah wa kasirihah. Wakat bayan tu taujiyah dalikan. Kau mengatakan ya ulama dengan tiga. Maksudnya dengan membawa mim dan memfathah dan mengkasranya. Dan sungguh telah aku jelaskan taujiyah. Kenapa kau tidak dibaca tiga ya ulamanya? Kenapa ya kau tidak dibaca tiga? Wataku? Watakulu? Oh benar watakulu gonok kok enggak ada lauk anunya apa lauk ya? Enggak ada. Ya benar berarti tanpa lauk enggak ada ya. Watakulu gitu aja. Watakulu wis. Wa qauli watakulu ya ulama bisalah dibaca salat bisa melihat itu ulama fataha ulamu ulama ulami. Dan kenapa dibaca seperti itu udah lewat semuanya. Oke, jelas. Alhamdulillah selesai. Bisa lagi, Ikhwan. Oh, setengah jam kita ngaji. Cepat kita bisa.